Uang digital dalam syariat, apakah uang harus berbentuk fisik atau boleh digital? Ya. Apakah harus emas dan perak atau boleh materi lainnya? Sehingga dari sana kita bisa menjelaskan apakah berbentuk digital boleh atau tidak. Atau tidak boleh mutlak, boleh mutlak, atau boleh bersyarat, atau tidak boleh bersyarat. Berarti ada berapa bagian hukum, 4 atau 3? Hah? Boleh mutlak, tidak boleh mutlak, tidak boleh bersyarat, boleh bersyarat. Ada berapa berarti? Salah. Hah, berapa? Boleh mutlak, tidak boleh mutlak, tidak boleh bersyarat, boleh bersyarat. Ada berapa? 3 lah. Boleh bersyarat, tidak boleh bersyarat kan sama. Apakah benda boleh bersyarat, tidak boleh bersyarat? Boleh tapi bersyarat. Itu sama tidak boleh bersyarat. Balikin syaratnya di atas. Paham? Paham atau tidak? Ya. Kita ulang. Dalam syariat Allah tidak ada ketentuan bahwa uang harus emas dan perak. Tidak ada dalil nas yang menentukan uang harus emas dan perak, tidak boleh keluar dari itu selama-lamanya. Mengenai kapan uang pertama berbentuk emas dan perak dipakai oleh peradaban manusia, tentu kita tidak bisa menjelaskan karena tidak ada nas yang sahih. Cuman kalau biasa dalam ilmu ekonomi, orang-orang mengatakan dulu tidak pakai uang, tukar barang dengan barang. Betulkah itu? Betul? Hah? Sekarang pun ada uang tapi masih ada tukar-menukar, iya atau tidak? Pesawat Indonesia pertama Nurtanio itu dijual ke Thailand, beli pakai apa itu? Pakai beras. Kan biasa aja. Nah, enggak ada masalah. Sampai sekarang seperti pun enggak ada masalah. Ya. Itu dalam syariat pun para fuqaha mengatakan itu masuk bagian dari jual beli. Nukar barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan uang, barang dengan jasa, jasa dengan jasa, semuanya bagian dari mubadalatul mal, menukar-menukar harta dengan harta. Ya. Tidak ada nas bahwa uang harus emas dan perak, atau minimal tidak ada nas bahwa uang harus berbentuk fisik yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa dilihat, seterusnya yang bisa dipancak diindrai. Tidak ada. Mengenai uang pertama, tidak ada sejarah yang bisa dirujuk kebenarannya. Tapi ada dalam Musannaf Abdul Razzaq yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam bukunya An-Nuqud fil Islam, uang dalam Islam. Beliau menukil, tapi ini juga tidak bisa dipastikan kebenarannya, karena beliau menukil yang ada dalam Musannaf Abdul Razzaq itu, bahwa orang yang pertama menggunakan uang sebagai emas dan perak sebagai uang adalah Adam alaihissalam. Adam alaihissalam. Berarti manusia pertama kan ya? Hah? Tetapi itu riwayat dari rawinya, bukan Nabi yang mengatakan. Bukan sumbernya, bukan Nabi. Kalau Nabi yang mengatakan bahwa Adam bertransaksi memakai emas dan perak, dan riwayatnya sahih, sanadnya sahih, iya, kita pastikan itu kebenaran mutlak. Karena wama yantiqu Anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagi kita itu kebenaran mutlak. Tapi ini sumbernya bukan dari Nabi, dari tabi'in. Dahulunya dia pendeta Yahudi. Kemudian ketika Rasulullah SAW, dia bertemu dengan Rasulullah. Kenapa dia tidak sahabi? Dia bertemu dengan Rasulullah tapi tidak beriman, masih Yahudi. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru dia masuk Islam. Berarti dia tabi'in. Bertemu dengan Rasulullah tapi tidak dalam keadaan beriman, tidak dinamakan sahabi. Dan dia yang mengatakan bahwa Nabi Adam AS, berarti dari mana dia mendapatkan itu? Tidak mungkin suatu hal yang faragh tanpa ada data, tidak mungkin. Kemungkinan dari Israiliyat, Taurat atau Injil, Taurat atau Injil, perjanjian lama atau perjanjian baru, ya. Dan kita menyikapi, seorang Muslim, Rasulullah mengatakan dalam menyikapi Israiliyat, tidak boleh kita dustakan, tidak boleh juga kita benarkan. Khawatir kita benarkan, dia adalah bagian dari yang sudah dirubah oleh pendeta-pendeta Yahudi. Karena Taurat dan Injil itu Allah mengatakan yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Bahwa pendeta-pendeta dua agama samawi sebelum Islam, pendetanya, para ulamanya biasa merubah, baik merubah lafaznya atau maknanya, sekalian dirubahnya biasa-biasa saja. Karena Allah menyerahkan kepada umatnya untuk menjaga dua kitab suci tersebut. Maka tidak boleh kita benarkan, siapa tahu dia bagian yang sudah dirubah. Juga kita tidak boleh tolak semua itu bohong semua, tidak boleh. Karena kemungkinan itu bagian yang belum dirubah. Maka Nabi mengatakan hadithu an bani Israel fala tusaddiquhu wala tukadzibuhu wala haraj. Jangan didustakan dan jangan dibenarkan. Bila ada maknanya sesuai dengan kitabullah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pegang yang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fungsi ini hanya sebagai penguat saja. Berarti menunjukkan itu agama ada sumbernya dari langit, karena satu sumber tentu satu. Ya. Tetapi yang otentik yang ada dalam Al-Qur'an, bahwa di zaman Nabi Musa AS mereka sudah menggunakan uang emas dan perak, abad keberapa entahlah, wallahu a'lam. Dan sampai di zaman Nabi SAW juga sudah menggunakan uang emas dan perak, ya. Tapi yang membuatnya bukan orang Arab. Dinar itu dibuat oleh Romawi, sehingga dinar yang ada di masa Nabi itu bergambar-gambar gambar berhala, gambar Tuhan mereka. Dinar itu dari kata, bukan dari bahasa Arab dinar, dari bahasa Romawi, denarius. Denarius, dewa orang Romawi, dewa kekayaan mereka. Dan ada di masa Rasulullah, dirham dibuat oleh Persia, Majusi, penyembah api, Iran sekarang tempatnya. Dan dua-duanya ada di masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengatakan ini mata uang kafir, enggak. Juga tidak mengatakan ini mata uang Islam, setelah itu juga tidak. Ada Rasulullah menggunakan bertransaksi dengannya, hanya itu saja. Jelas? Ya. Mulai dicetak di masa khilafah setelah, di masa khilafah Bani Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 91 Hijriah, dia khalifah pertama yang mencetak uang dinar dan dirham. Di masa khilafah Umar bin Khattab, itu Umar kan pergerakan jihad perluasan, bukan perluasan daerah kaum muslimin, perluasan dakwah, bukan perluasan sebagai penjajah. Perluasan dakwah sudah mulai masuk ke Persia dan Romawi. Dan bahkan di masa Umar jatuh Persia. Maka Romawi dan Persia memboikot uang masuk ke negara kaum muslimin, ke khilafah, di masa khilafah Umar. Sehingga apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sekarang dolar di Indonesia sedikit, begitu laporan BI kan ya? Hah? Iya atau tidak? Apa yang terjadi? Yaudah biarin aja lah, dolar sedikit-sedikit gak perlu kita. Enggak ya, akhi. Karena Indonesia berhutang dengan dolar. Ketika sedikit jatuh waktu tempo hutang, Indonesia kelimpungan membayarnya. Ya, otomatis harganya tinggi. Kan begitu. Susah didapat. Ketika itu dinar dan dirham susah didapat. Maka Umar mengatakan dengan para dewan syuronya yang ada di majlis beliau, terdiri daripada ulama-ulama besar, sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, laqad hamamtu an adriba lakum minal juludi nuqudan. Kalau begini kondisinya, untuk solusinya saya ingin buat uang dari kulit unta. Hah? Sudah ada pemikiran ham, keinginan. Kalau hamun Nabi SAW itu dalil, keinginan Nabi SAW dalil, keinginan sahabat juga dalil, tapi hadis maqtu', hadis mauquf. Ya. Maka ini bisa menjadi dalil rujukan. Namanya mauquf. Asal mauquf an Umar. Tapi kemudian Umar kenapa tak jadi membuat uang dari kulit? Kalau itu jadi, itu subhanallah, dalil kuat bahwa bisa uang dari apa saja. Tapi walaupun tak jadi, itu sebuah rujukan, referensi penting dalam Islam bahwa uang tidak mesti emas dan perak. Kenapa tidak jadi? Di antara ahlu syura mengatakan, idzan la dha'al ibl, wahai Umar. Kalau itu engkau jadikan sebuah kebijakan, kulit dijadikan uang, ada cetak stempel dari negara itu uang, ya, apa yang terjadi? Masih adakah unta lagi di atas permukaan bumi? Hah? Masih ada enggak? Masih ada? Ya ndaklah, semua orang sembelih untanya, bikin uang, bikin uang, bikin uang, bawa ke negara, stempel, stempel, stempel. Ya. Sedangkan kebutuhan unta pada waktu itu sangat penting bagi kehidupan. Yang kita kenal dalam, yang kita baca dalam hadis Hajjatul Wada', itu seorang wanita tidak bisa haji wada' bersama Nabi karena dia memiliki dua unta, yang satu dibawa oleh suaminya, yang satu untuk kebutuhan keluarga yang ditinggal, membawa air, cari air, daya angkut di padang pasir, yang paling yang hanya bisa adalah unta. Sehingga Rasulullah memberikan uzur kepada dia untuk tidak ikut haji wada' bersama Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, hajilah di bulan Ramadan, fa inna umratul Ramadan kahajjatin ma'i. Umrohlah di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan sama fahalanya haji bersama aku, kata Nabi SAW. Ya. Maka Umar mengurungkan niatnya untuk membuat uang dari kulit unta. Karena maslahatnya tidak akan maslahat ada, tapi mafsadahnya lebih besar. Maslahatnya tadi krisis uang di kaum muslimin selesai, tapi krisis unta muncul. Dan krisis unta lebih besar daripada krisis uang. Sehingga Umar tidak membuatnya, tidak meneruskan keinginannya. Tapi ini menjadi patokan bahwa uang tidak mesti dari emas dan perak. Apa saja yang disepakati oleh manusia sebagai uang, dia jadi uang. Maka kemudian emas dan perak itu terus sampai Indonesia pun, di Indonesia uang kertas atau uang fiat money atau uang kartal yang ada di Indonesia itu pun setelah merdeka kan ya. Sebelumnya uang yang ada di kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam di Indonesia itu uangnya apa? Emas dan perak. Iya atau tidak? Iya. Sampai uang Belanda pun gulden. Gulden itu apa artinya? Emas kan. Gold. Kalau bahasa Inggrisnya mereka gulden. Ya emas. Paham? Baru kemudian orang membuat uang kertas. Dan itu agar uang kertas ini mau orang anggap jadi uang, mereka ikat ini dengan emas. Artinya setiap uang dicetak ada emas di pusat keuangan di negara itu. Dan tertulis di kertas itu bahwa uang 1 rupiah, 1 dolar ini pembawanya sama membawa emas. Bisa ditukar dengan seluruh bank di Indonesia dengan emas. Maaf, itu dari itu di Amerika. Anda lihatlah uang pertama cetakan Amerika tertulis bahasa Inggrisnya seperti itu. Sayang saya dulu bacanya referensi bahasa Arab. Tapi coba Anda cari bukunya, ada. Itu yang tertulis memang pada lembaran uang dolar Amerika itu. Sehingga pada waktu itu wajar kalau para ulama menanggapi uang kertas itu berbeda-beda pendapat mereka, wajar. Ada yang mengatakan ini berarti surat hutang, bank note. Apa surat hutang? Intinya saya menghutangkan emas ke BI, dia beri saya surat. Itu kan artinya pernyataan kalau saya pinjamkan emas ke beliau sebanyak sekilo. Dia tulis saya memiliki sekilo emas milik Ustadz Erwandi. Ini saya pegang. Daripada dan saya belanja ke beliau satu rumah harga sekilo emas. Daripada saya ambil emas ke beliau, saya kasih ke dia, saya beli rumahnya dengan surat ini. Mau? Kalau tidak mau terserah antum, antum tidak saya paksa. Kalau mau, apa artinya itu? Dia pegang ini, dia tagihkan kemari. Mungkin saya buat di bawahnya, saya, siapa nama antum Ustaz? Pak Wilis. Kepada Reza. Kepada di belakangnya saya tulis kepada Pak Reza. Belakang mana? Yaudah. Kepada Pak Reza, tolong serahkan emas 1 kilo saya kepada Pak Wilis. Tanda tangan. Cap jempol. Hah? Antum serahkan ke dia berarti? Tidak. Serahkan ke dia atau tidak? Kan dah saya bilang serahkan kepada Pak Reza, serahkan emas kilo saya di tangan Anda kepada Pak Wilis. Antum serahkan atau tidak? Alhamdulillah. Tidak saya panggil polisi. Jelas? Itu dia uang pertama. Sehingga menanggapi ini, banyak para ulama seperti Syekh Syengkiti, Muhammad Amin Syengkiti, dan Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi, mereka mengatakan ini uang ini surat hutang berarti. Paham? Surat hutang. Menjual belikan surat hutang tidak boleh, termasuk bagian riba. Kalau saya membeli umpamanya, membeli perak, saya beli perak tunai atau tidak ini? Saya beli pakai itu tadi, sekilo, dapat perak umpamanya 30 kilo, anggap 1 banding 30. Ya, dapat perak 30 kilo. Halal apa tidak? Hah, jawab. Halal apa tidak? Halal. Syarat tukar emas dan perak tunai atau boleh tidak tunai? Tunai. Ini emasnya di sini, peraknya di situ. Yang saya kasih ke dia bukan emas saya. Perak saya terima, tapi yang saya kasih ke dia piutang saya. Paham? Sehingga karena itu muncul konsekuensinya, karena ini surat hutang piutang, maka jual belinya, maka ini riba. Itu yang dimunculkan oleh Syekh Ahmad Jawi, Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Dia Minangkabawi sebetulnya, tapi dulu orang kenal Jawa, sehingga namakan dalam bukunya Syekh Ahmad Khatib Al-Jawi. Dia menulis tentang buku hukum uang kartal di waktu itu. Dan Syekh Muhammad Amin Syengkiti, beliau mengatakan juga seperti itu. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'adi juga mengatakan seperti itu. Itu adalah surat hutang. Lama-lama besar kaum muslimin di waktu itu mengatakan surat hutang itu terjadi riba bila ditukarkan dengan ilat yang sama dalam komunitas riba. Jelas? Tapi kemudian ketika orang sudah percaya, kalau tidak dia buat seperti ini kan masa peralihan, kalau tidak dibuatnya ini sama bisa ditukar emas. Kira-kira ada yang mau menukar emasnya dengan lembaran kertas tadi? Ada yang mau? Kalau dia mau, saya buatkan 1000 surat. Ya, tidak mau mereka. Kalau langsung tidak ada tulisan di sana sama dengan emas, tak ada yang memakai itu. Yang nerima membeli tanahnya. Tanahnya 5 hektar, nilainya 5 kilo emas, sekarang dibayar pakai seonggok kertas. Segini kertasnya. Mau dia? Kata dia, kertas segitu, ini kan dari kayu kan ya. Di kebun saya dapat buku bikin kertas ini dapat 1000 onggokan. Ya enggak imbang lah. Satu onggokan dengan 1000 onggokan. Enggak maulah dia ditukar dengan kayu. Itu kan kertas kayu kan ya? Alhamdulillah, berarti cerdas antum. Ditukar tanah antum ditukar dengan kayu, gimana ceritanya? Ya. Tapi karena di sana tadi ada tulisan bisa ditukar emas, orang siap. Kemudian setelah orang menggunakan ini sebagai trust money, transaksi semuanya, semua orang terima. Dan bahkan diundang-undangkan di negara seluruh dunia, ini pembayaran yang sah. Yang menolaknya sebagai pembayaran yang sah berarti melanggar undang-undang. Atau menggunakan pembayaran yang lain, kalau sampai ke polisi secara legal, berarti ini menolak undang-undang pembayaran yang sah. Ya, kalau Anda mau barter ini enggak ada masalah. Mau tukar rumah Anda dengan emas enggak ada masalah, tapi jangan dinotarilkan. Di bawah tangan aja. Siapa yang mau melarang, terserah Anda lah. Tukar rumah dengan singkong juga boleh kan ya? Tukar rumah dengan beras boleh. Tadi buktinya pesawat dengan beras boleh. Kenapa saya dengan singkong enggak boleh? Ya boleh saja. Paham? Ya. Setelah orang percaya itu dihilangkan. Setelah orang percaya ini betul ada nilainya, kepercayaan dari negara, dan negara meng-cover dengan emas. Kemudian sebagian negara menghilangkan cover dengan emas. Ya. Terus dilanjutkan lagi dengan uang digital. Ini pertanyaan uang digital tadi ya. Pertanyaannya uang digital. Dilanjutkan yang uang ini, daripada capek-capek tangan Anda ngitung-ngitung, 1 miliar berarti berapa lembar? 1000 lembar. ya, pecahan 100 ribu, ya. Jangan nanti rugi saya transaksi sama. Nah, 10 ribu lembar, 10 ribu. Nah, kan rugi saya tadi 9 ribu. Kalau iya aja 10 ribu lembar umpamanya, 10 ribu lembar. Daripada antum capek 10 ribu lembar, tinggal klik jawab masuk menjadi milik anda 10 ribu lembar. Ya. Tapi kembali lagi kepada kasus yang di awal tadi, tanah saya dijual dengan pakai klik doang. Di atasnya ada sawit, saya tanam itu gak pakai klik. Ya. Mau ditukar dengan klik. Ah, habis baterainya, gimana saya mau ngekliknya? Ah, kemudian mati listrik sebulan di Pekanbaru, tanah dan sawit saya tadi gak ada gunanya. Mau anda ditukar dengan klik? Ya. Terserah anda. Saya mau Ustaz, ya terserah anda. Kan gak semua orang waras kan ya. Ya. Itu kan dengan digital, makanya negara membuat e-money tidak banyak-banyak, 1 juta untuk kepentingan transaksi yang cepat-cepat tadi. Kalau anda tidak perlu transaksi cepat, ngapain anda pakai digital-digitalan? Ya, orang digital yang terpenting itu umpamanya seperti tap e-money pada saat masuk tol, biar tidak panjang antrian, biar cepat. Buktinya dulu kan awalnya pakai rupiah tukar uang, uang fisik, memperlambat pakai digital. Ya, isi sesuai kebutuhan anda, karena ini uang dengan risiko tingkat tinggi. Hukum asalnya boleh atau tidak kembali dari proses dari emas menjadi uang menjadi digital. Hukum asalnya tidak ada masalah selagi itu uang, e-money, bukan e-wallet. Ya, kalau e-wallet bukan e-money. Kalau e-money itu uang. Kalau e-wallet dompet elektronik. Karena dianggap dompet anda sudah lusuh, ah, diganti dengan yang elektronik. Seperti itu. Tapi ya sama lagi, dia pakai smartphone. Kalau anda punya handphone jadul, berarti anda dianggap tak punya uang. Walaupun di situ isinya di e-wallet isinya maksimal berapa bisa top up 10 juta bisa? Ya? Anda handphone anda jadul, punya uang 10 juta tapi di e-wallet tidak ada guna kan? Hah? Penipuan itu namanya. Ya, maka yang e-money itu uang dengan kode digital. Ketika kode digital hilang, hilang uang anda. Ketika data di kertas, di kartu tap tadi yang akan anda tapkan ke card reader untuk pembaca kartu tadi, ya, bermasalah, anda dianggap tak punya uang. 3 kartu anda tap enggak keluar, tap enggak keluar, tap keluar. Anda ngamuk-ngamuk, baru saya isi ini 1 juta, ini 500 ribu, ini 300 ribu, kok saya enggak punya uang? Dia bukan bilang anda tak punya uang, saya enggak bisa baca. Anda tak punya uang, apa saldo anda kosong muncul. Ya dia enggak salah. Dia enggak bisa baca card readernya, mungkin kartu anda apa magnetiknya kurang atau gimana. Ya seperti itu. Ya, ini kan risiko tinggi kan ya. Makanya pemerintah tidak membolehkan kalau untuk e-money lebih 1 juta. Ya atau tidak? Sekarang sudah bisa dibuka. Berapa? Berapa tertinggi? Wallahu'ala berapa waktu yang lalu 1 juta maksimal top up di e-money yang untuk kartu tol itu. Itu bisa juga berbelanja. Ya. Dia beda dengan kartu debit. Karena kartu debit hilang, anda bisa blok rekening uang anda di bank, ya, sehingga uang anda tidak hilang. Kalau kartu imani hilang, hilang uang Anda. Jelas? Kartu imani Anda tidak dibaca, berarti uang Anda sudah sama dengan uang sobek. Ya. Beda dengan kartu debit, enggak bisa baca, Anda komplain ke bank. Apakah uang Anda di bank hilang? Ya enggak. Dan ada validasinya. Kalau kartu debit ada validasinya, diminta Anda masukin kode khusus yang hanya Anda yang tahu dan istri. Sehingga kalau nanti hilang, tanya ke istri Anda. Atau Anda lupa maksudnya. Tanya ke istri Anda. Ya, seperti itu. Maka ini dua hal yang berbeda. Kalau e-wallet, dompet elektronik, artinya Anda kalau kemana-mana, Anda enggak mau bawa dompet. Ya, Anda kasih uang ke istri gaji, pegang kamu dompet offline. Ya, kamu dompet kuno. Sekarang ada dompet elektronik. Kalau Anda taruh ke istri Anda, itu berarti uang Anda atau uang istri? Hah? Uang Anda kan ya. Di tangan istri fungsinya sebagai apa? Akadnya apa ini? Anda nitip atau Anda meminjamkan? Nitip. Kalau hilang enggak ada masalah. Kalau nitip hilang ya enggak ada masalah lah. Hah? Kalau nitip, kalau hilang kan enggak ada masalah. Mau Anda kalau uang Anda hilang di e-wallet enggak ada masalah? Enggak mau kan? Dan kalau nitip, istri enggak boleh pakai ini. Uang Anda tadi dipakai, saya pakai dulu ya. Ketika dia pakai, berubah menjadi kop. Kalau nitip, harus fisik yang dikembalikan. Tidak boleh dengan yang serupa. Harus fisik yang Anda titip, itu kembali lagi ke tangan Anda. Jelas? Itu namanya Anda nitip. Tapi ketika dia bisa dan dia bayar pun bukan dengan fisik yang sama, ya, itu dinamakan dengan qard. Konsekuensinya apa? Kalau imani tadi itu uang Anda memang yang Anda rubah dengan digital. Anda tidak nitip, sudah berubah dia ke digital. Kalau e-wallet, uang Anda, Anda nitip uang fisik menjadi uang digital. Jelas? Dengan akad qard, bukan akad wadiah. Konsekuensinya apa? Bila e-wallet memberikan manfaat kepada Anda dalam bentuk diskon, dalam bentuk cashback, dalam bentuk reward yang lainnya, ini terjadi riba. Sama dengan kartu debit. Kartu debit itu uang Anda di bank, Anda tabungkan, itu hakikatnya adalah bukan nitip, walaupun produknya rekening wadiah. Hakikatnya bukan wadiah, hakikatnya qard. Maka bila bank memberikan manfaat kepada Anda dalam bentuk diskon, dalam bentuk tambahan, namanya riba. Jelas? Jelas? Alhamdulillah.